Kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna telah kau berikan kepadaku. Ku pandang salibmu, terima anugerahmu, ku berharga di matamu. Sekarang ku mau menyembahmu, sekarang ku mau memuliakanmu, oh Tuhan Yesusku. Terimalah ungkapan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tanpa syarat, telah Kau berikan tanpa syarat, kasih yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Ku pandang salibmu, terima anugerahmu, ku berharga di matamu. Sekarang ku mau menyembahmu, sekarang ku mau memuliakanmu, oh Tuhan Yesusku. Terimalah ungkapan hatiku, Yesus, Engkau sungguh baik.